Konsultasi Syariah. Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan: jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Ash-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Ash-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal, karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, di antaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang sholat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, para sahabat bersiap di saf salat. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan salat kami karena bahagia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan salat ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tetap melanjutkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan sholat tidak membatalkan sholat. Demikian, Allahu A'lam.